warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, kita teruskan di dalam doa al-istiftah. Sudah sampai ke nomor yang ke-9 atau macam doa istiftah yang ke-9. Ya, 9. Doa istiftah yang disunahkan pula Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya milikmu lah pujian atau segala pujian. Anta nurus samawati wal ardi, engkau lah cahaya langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, maksudnya engkau ya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Ay munawwiruhuma wabika yahtadi man fihima. Maksudnya cahaya langit dan bumi adalah munawwiruhuma, yakni yang menjadikan bercahaya keduanya, baik langit maupun bumi, atau yang menerangi keduanya. Wabika yahtadi man fihima, dan dengan mulah ya Allah segala makhluk yang ada di antara keduanya mengambil hidayah atau petunjuk. Wabika ya tadi man fihima. Kelanjutannya walakal hamdu anta qayyimu as-samawati wal ardi wa man fihinna. Walakal hamdu, dan hanya bagimu lah, milikmu lah segala pujian. Anta qayyimu as-samawati wal ardi wa man fihinna. Engkau lah ya Allah qayyim, disebut hafidhuhuma wa ra'ihima, yang menjaga dan memelihara langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya. Walakal hamdu anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna, dan milikmu lah segala pujian, engkau adalah malik, raja yang menguasai langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan yang ada di dalamnya. Walakal hamdu antal haqqu wa wa'duka haqqun wa qawluka haqqun wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun was-sa'atu haqqun wan nabiyyuna haqqun wa muhammadun haqqun. Dan milikmu lah segala puji, engkau adalah al-haq, pemilik kebenaran, atau kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'duka haqqun, janjimu benar, ucapanmu benar, perjumpaan denganmu itu benar, yakni hak pasti terjadi. Wal jannah haqqun, surga itu hak, dan neraka juga hak, ada dan sudah diciptakan. Wasa'atu haqqun as-sa'ah, yakni yaumul qiyamah, hari kiamat itu juga hak adanya, benar adanya. Wa nabiyuna haqqun, seluruh para nabi juga benar. Dan Muhammad adalah benar hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah, kepadamu lah semata aku berislam. Wa alaika tawakkaltu, dan kepadamu lah semata aku bertawakal. Wa bika amantu, dan kepadamu lah aku beriman. Wa ilaika anabtu, dan kepadamu lah aku berinabah. Inabah itu taubat, tetapi tingkatannya lebih tinggi. Wabika khosomtu, dan dengan mulah ya Allah aku berhujjah. Wa ilaika hakamtu, dan kepada mulah ya Allah aku mengambil hukum. Anta rabbuna wa ilaikal masir, engkau adalah Rabb kami, dan hanya kepada mulah tempat kembali. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu, maka ampunilah bagiku apa yang sudah aku perbuat, apa yang belum aku perbuat, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampakkan. Kira-kira masih ada sisa enggak? Ada ya. Apa yang sudah aku kerjakan ampunilah ya Allah, apa yang belum aku kerjakan juga ampunilah ya Allah, apa yang aku sembunyikan, apa yang aku tampakkan, ampunilah semuanya. Masya Allah. Wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa saja yang engkau lebih mengetahui tentangnya daripada aku. Ini permintaan maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah tidak menyisakan ya, yang lain. Antal muqaddim wa antal muakhir, engkaulah yang mendahulukan dan engkaulah yang mengakhirkan. Anta ilahi, la ilaha illa anta, engkau adalah sesembahanku, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tidak ada haul, perpindahan kondisi, wala quwah, dan kekuatan kecuali denganmu, yakni dengan izin Allah Subhanahu wa taala. La haul, tidak ada haul, perpindahan kondisi, yakni dari yang sulit menjadi mudah. Itu namanya la haul. Ya, hawala, berpindah. Wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk bisa berpindah kondisi tadi dari yang sulit menjadi mudah begitu, kecuali dengan izin dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa bika. Ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam Abu Awanah, Imam Abu Dawud, dan Ibnu Nasr, serta Ad-Darimi. Wa kana yaquluhu sallallahu alaihi wasallam fi salatil laili kal anwa'il atiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pula istiftah atau iftitah ketika salat lail sebagaimana macam-macam iftitah berikut ini. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, wa la yanfi dzalika masyru'iyyataha fil faraidi aidan kama la yakhfa, dan tidak menafikan, meniadakan, disyariatkannya istiftah ini pula dibaca di sholat fardu. Jadi beliau berpendapat boleh pula dibaca di sholat fardu, tidak menyelisih sunnah begitu. Illa al-imam, kecuali imam. Kenapa? Kaila yutilu alal mu'tammin, yakni agar tidak terlalu panjang sholatnya bagi para makmum. Jadi kalau imam itu tetap dia masuk di dalam keumuman hadis Nabi Muhammad SAW, idza amma ahadukum bin nas fal yukhaffif, atau idza shalla ahadukum bin nas fal yukhaffif. kalau salah seorang dari kalian itu sholat mengimami manusia, fal yukhaffif, maka hendaknya dia ringankan. Tentu ringan tersebut keringanan yang tidak sampai menafikan inti dari sholat berupa kekhusyuan, tumakninah dan yang lainnya, penunaian rukun-rukun, kewajiban-kewajiban ya, di dalam sholat. Tetapi untuk imam di sholat fardu maupun di sholat yang lainnya, sunnahnya adalah takhfif. Sunnahnya adalah dengan takhfif. Nah, di antara yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW pula, dan ini berarti riwayatnya kalau sisi periwayatan dia ketika sholat lail, tetapi kata Syalbani tadi boleh dibaca di sholat fardu. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, yakni Jibril, kadang disebut dengan Jibril, wa Mikail wa Israfil, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardi, pencipta langit-langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang tersembunyi maupun yang tampak. Al-ghaib maksudnya yang tersembunyi maupun yang tampak. Anta tahkumu baina ibadika fi ma kanu fihi yakhtalifun. Sesungguhnya engkau ya Allah menghukumi di antara hamba-hambamu pada apa-apa yang mereka perselisihkan, yakni nanti ya, pada hari kiamat, yakni Allah yang akan menghukumi mereka semua. Ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biiznika. Berilah aku hidayah, tunjukilah aku pada apa yang diperselisihkan kepada kebenaran. Yani tunjukilah aku kepada kebenaran pada apa-apa yang diperselisihkan dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau ya Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Hidayah apa ini? Hidayah taufik. Kalau langsung dikaitkan dengan Allah SWT, ini hidayah taufik, di mana seseorang kemudian dia bisa melaksanakan apa yang datang kepadanya berupa kebenaran dan meninggalkan segala macam keburukan dan kejelekan serta dosa. Itu berarti hidayah taufik di sini. Inna katahdi man tasya'u ila sirati mustaqim, kepada jalan yang lurus. Karena sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, al-hidayah itu nau'an. Hidayah itu kan ada dua ya. Hidayah untuk menuju kepada jalan yang lurus, al-hidayah itu ila siratil mustaqim, al-hidayah itu ila sirat, wal-hidayah itu ala sirat. Jadi hidayah untuk mengetahui jalan yang lurus itu yang seperti apa. Kemudian yang kedua, al-hidayah alas sirat atau alat tarik, hidayah untuk bisa menjalani atau berada di atas jalan tersebut. Makanya jangan kita kemudian menjadi terlena di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan hidayah kepada kita untuk mengenal dakwahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenal manhaj salaf, manhajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama. Jangan terlena, tetap kita terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk tetap bisa kokoh dan istiqomah di atas jalan ini. Begitu. Nah, karena sebagian sudah terlena, ya. Ketika dia sudah mengenal manhaj salaf, maka dia berhenti di situ, sudah seperti tidak ada usaha lagi untuk pengen maju dari sisi ilmu dan amal. Istiftah yang berikutnya, kana yukabbiru ashron, wa yahmadu ashron wa yusabbihu ashron wa yuhallilu ashron wa yastaghfiru ashron. Ini model siftah selanjutnya adalah bertakbir 10 kali. Bertahmid 10 kali. Bertasbih 10 kali. Bertahlil 10 kali. Beristighfar 10 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Alhamdulillah, Alhamdulillah 10. Subhanallah, Subhanallah 10. La ilaha illallah, la ilaha 10. Astagfirullah, astagfirullah 10. Apa urutannya? Takbir. Terus tahmid, terus tasbih, terus tahlil. Tahlil, tahlil itu sebutan untuk ucapan la ilaha illallah, bukan untuk sebutan acara. Ya. Tahlil itu sebutan untuk ucapan la ilaha illallah, bukan untuk sebutan acaranya. Kemudian yang terakhir istighfar 10 kali. Wa yaqul, kemudian mengucapkan Allahumma ighfirli wahdini warzuqni wa'afini 10 kali juga. Ya Allah, ighfirli, ampunilah aku, wahdini, beri aku petunjuk, warzuqni, beri aku rizki, wa'afini, dan beri aku kesehatan. 10 kali. Wa yaqul, kemudian mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minadh-dhiki yaumal hisab. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu minadh-dhiki, dari kesempitan yaumal hisab, pada hari hisab, pada saat dihisabnya amalan setiap hamba. Ashron ini juga diucapkan 10 kali. Nah, di antara adab di dalam berdoa untuk mendapatkan ijabah, mendapatkan dikabulkannya doa adalah al-ilhah, kan? Al-ilhah yakni terus-menerus meminta, terus-menerus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga wallahu alam di antara hikmahnya adalah itu tadi, untuk Allah kabulkan. Diulang sampai 10 kali di sini. Ya, mul hisab, hari perhitungan amalan itu hari yang sangat berat, ya. Maka banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Makanya kalau ada sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh, ya, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka pada di dalam naungannya atau di bawah naungannya. Pada hari yang tidak ada naungan selain naungannya, yakni naungan Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita berusaha, ya, untuk minimalnya menjadi salah satu dari 7 golongan tersebut. Al-Imamul Adil. Ya kan? Pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Dan pemuda yang dia tumbuh dalam ibadah kepada Rabb-nya. Itu. Ya, masih muda. Terutama ini para santri itu. Kokoh istiqomah, berusaha terus agar mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, 7 golongan saja. Wa rajulani tahabba fillah istama'a 'alaihi wa iftaraqa 'alaihi. 2 orang yang mereka saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, dan berpisah karena Allah. Itu. Dan lillahi ta'ala pertemanan dan ukhuwah mereka itu dilandaskan atas ukhuwah imaniyah, bukan ukhuwah dunyawiyah. Wa rajulun tasaddaqa bi yaminihi hatta la ta'lama shimaluhu ma yunfiqu yaminuhu atau ma tunfiqu yaminuhu. Seseorang yang dia tasaddaqa, dia bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya, fa akhfaha, kemudian dia sembunyikan sampai tangan kirinya pun tidak tahu. Yang dimaksud itu mubalaghah dalam ikhfa, ya. Bukan berarti kalau sedekah itu harus begini. Kenapa? Biar yang kiri enggak tahu. Begini. Enggak, tapi saking dia mengikhfaknya dari penglihatan manusia. Ya. Nah, jangankan kok manusia, mau tangan kirinya saja sampai enggak tahu begitu. Paham ya? Jadi saking dia menyembunyikan hal tersebut begitu. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal faqala inni akhafullah. Dan seseorang yang dia dipanggil untuk berbuat fahisyah dengan seorang wanita yang memiliki kedudukan dan kecantikan, tetapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku ya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sudah berapa itu? 7 belum? Belum, masih kurang berapa? Hah? Hah? Jazakallahu khairan. Wa rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Dan seseorang yang dia hatinya selalu terkait dengan masjid. Maksudnya adalah selesai sholat fardu, ya, nanti pulang ya, dengar adzan balik lagi ke masjid. Terus pulang lagi, dengar adzan balik lagi ke masjid. Begitu qalbuhu muta'alliqun bil masajid. Di antara muru'ahnya atau termasuk dari kehormatan seseorang ketika dia dalam kondisi mukim adalah dia banyak membaca Al-Quran dan berada di masjid. Itu di antara muru'ahnya. Nah. Wah, kata. Doa istiftah yang berikutnya. Allahu Akbar salasan. Ya. Allahu Akbar 3 kali. Dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamah. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Yani Akbar itu Akbar min kulli syai', yang dirojekan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bukan Akbar hanya bermakna kabir, tapi Akbar min kulli syai'. Ya Allah itu Maha Besar, yang paling besar, lebih besar dibandingkan apapun. Dzul malakuti, yang memiliki kekuasaan-kekuasaan, wal jabaruti dan kekuatan, wal kibriyai dan kesombongan, wal azamah dan keagungan. Di dalam hadis disebutkan, hadis qudsi, Allah SWT mengatakan al kibriyau ridai, kesombongan itu adalah ridaku. Tentu hal-hal tersebut adalah yang sesuai dengan keagungan dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditasbih, diserupakan 100% seperti apa yang ada pada makhluknya, seperti yang ada pada manusia. Nah. Ini macam-macam istiftah, ya. Maka ya, sekali lagi ana menyarankan kepada antum, mendorong kepada antum untuk memiliki kitab ini, Sifat Sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Sehingga banyak dari sunnah-sunnah yang kita kerjakan, banyak nanti dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita kerjakan. Dan sebagai pengingat bagi diri ana pribadi dan antum semua, fadha'il serta manfaat ya yang besar ketika kita melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan di dalam ayat walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa syadda tathbita. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Kata Allah, firman Allah Ta'ala, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi. Dan kalau seandainya mereka itu mau mengerjakan, mau mempraktekan apa yang mereka dinasihati dengannya, lakana khairan lahum, maka itu akan lebih baik keadaannya bagi mereka, atau maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Ini yang pertama, lebih baik nanti kondisinya. Makanya kalau kita itu melaksanakan syariat Islam ya di masyarakat dan lain-lain, tidak usah khawatir, tidak akan tambah jelek kondisi kita, tapi justru tambah baik. Itu. Ada terkadang seseorang berpikir, nanti kalau saya praktekkan syariat Islam ini di masyarakat umum seperti ini, gimana kondisi saya nanti? Allah sudah jamin, lakana khairul lahum. Kondisi bakal lebih baik. Tapi tentu butuh kesabaran. Wa syadda tathbita. Hal yang berikutnya yang didapatkan adalah lebih mengokohkan hatinya. Syadda tathbita. Lebih kokoh hatinya lah. Ini lebih istiqomah begitu. Jadi di antara sebab untuk kita bisa istiqomah di atas Islam dan Sunnah adalah mempraktekkan apa yang sudah kita dapati. Praktek amaliyah yang akan menjadi sebab untuk kita istiqomah. Siapa sih enggak mau istiqomah begitu? Enggak ada di antara kita yang pengennya dalam sebutan kita futur. Futur sampai waliyadzubillah ya, di antara mereka sampai meninggalkan dakwah salafiyah, bahkan dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi di antara sebabnya adalah itu tadi, yakni tidak mempraktekkan apa-apa yang sudah mereka ketahui. Wa idzal atayna min ladunna ajran adzima. Kemudian selanjutnya Allah nyatakan, dan wa idzan, dan kalau mereka begitu, yakni mereka kerjakan nasihat-nasihat yang datang kepada mereka, la atainahum, niscaya pasti, ya Allah jamin, Allah pastikan, niscaya pasti kami akan memberi mereka ajran adzima, pahala yang besar. Ya, jadi di dalam mempraktikkan sunnah itu ada pahala besar di situ. Pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ ada syaraf ya. Ada bentuk pemuliaan tasyrif dan dari Allah ada kemuliaan bagi orang mempraktikkan sunnah. Allah mengatakan la'atayna milladunna, yakni Allah takkid dengan milladunna. Jelas-jelas kalau yang namanya pahala itu kan dari Allah pasti. Tapi Allah takkid dengan milladunna, dari sisi kami, itu menunjukkan tentang ya, kemuliaan seseorang yang dia mempraktekkan sunnah. Dari sisi kami, dari sisi Allah Subhanahu wa taala pahalanya. Sebagaimana kalau di dalam hadis, fa makana hijratu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, gitu. Hanya disebutkan diulang karena perkara sudah cukup. Kafabihi syarofan, sudah cukup dengannya sebagai kemuliaan. Orang yang niatnya ikhlas dalam ibadahnya itu pahalanya dari Allah. Sudah sampai enggak perlu disebutkan berapa besarnya. Dari Allah. Wa ita'ataina min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Dan kami pasti akan memberi hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus. Jadi sebab istiqomah itu adalah praktek, mempraktekkan apa-apa yang kita ketahui dari syariat Islam. Sedikit lagi. Qala Syekh Al-Albani rahimahullah al-qira'ah. Membaca atau qira'ah. Tsumma kana sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi ta'ala, beristi'adzah. Jadi tadi takbir ya kan, niat, niat sudah dijelaskan, takbir, istiftah, kemudian isti'adzah. kepada Allah Ta'ala. Fayaqul, beliau mengucapkan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, min hamzihi, wa nafkhihi, wa nafthihi. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang rajim, yakni marjum, terajam. Min hamzihi, dari hamsnya. Hams itu disebutkan di sini nau' minal junun, yakni semacam penyakit gila. Itu. Wa nafkhihi, nafkh yakni al-kibr, kesombongan. Wa nafthihi, wa nafthihi pakai tha, wa nafthihi, yang dimaksud adalah dengan syairnya, yakni syair-syair yang jelek, syair-syair yang tercela. Karena Nabi sendiri pernah mengatakan inna minasyairi hikmah. Ada di antara syair itu, sungguh di antara syair ada yang merupakan hikmah. Nah, sebagaimana ucapan siapa? Labid, ya. Siapa ingat? Ala kullu ma simallaha batilun. Ketahuilah sesungguhnya segala sesuatu selain Allah itu adalah batil. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyampaikannya. Wa kana ahyanan yazidu, dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga menambah fihi padanya, fayaqul, kemudian beliau mengucapkan a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, begitu. Jadi ditambah as-samiil alim. A'udzubillahi as-samiil alim minasyaitonir rajim dan seterusnya tadi. Tsumma yaqra, kemudian beliau membaca bismillahirrahmanirrahim wala yajharu biha, dan beliau tidak menjaharkannya, tidak menjaharkan basmalah itu. Nah, itu ada pembahasan tapi seperti yang disebutkan atau dinukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang masalah jahr atau tidaknya bismillahirrahmanirrahim, itu khilaf yang ringan. Sebenarnya adalah khilaf yang ringan, ya. Jadi bukan khilaf yang syadid, ya. Sehingga kalau antum termasuk hikmah, ketika antum diminta mengimami di satu masyarakat yang di situ masyarakatnya taunya yang namanya bismillahirrahmanirrahim itu harus keras gitu. Maka termasuk hikmah walaupun antum berpendapat tidak dikeraskan, antum keraskan di situ. Dan terhikmahnya adalah antum mengeraskan ucapan bismillahirrahmanirrahim di masyarakat yang taunya kalau enggak dibaca keras, mereka taunya imam enggak baca. Kalau imam enggak baca, padahal basmalah termasuk al-fatihah, berarti sholatnya batal. Sehingga jangan heran ketika antum tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim di masyarakat yang kondisinya seperti itu, nanti selesai salam mereka mundur sholat lagi. Dan terjadi. Itu. Ya, sehingga si Iwanya ini ketika tanya kepada saya tanya balik, apa antum tidak mengeraskan basmalah? Dia bilang iya. Nah, ya, mungkin dia berpendapat sholat antum itu tidak sah. Mungkin dia taunya antum tidak baca bismillah itu, karena tidak antum keraskan. Jadi seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.